teman-teman semuanya. Hari ini kita lanjutin tilawah satu hari satu lembar yang udah kita baca beberapa lembar. Sambil kita tilawah, saya juga sekalian pengen sharing sama teman-teman tentang hal-hal yang berkaitan dengan ayat ataupun secara umum dengan Al-Quran atau keutamaan-keutamaan amal tertentu yang berkaitan dengan tilawah Al-Quran. Salah satunya kemarin kita ngebahas tentang keutamaan berwudu. Salah satu di antara keutamaan berwudu itu kita bakal ditemenin sama malaikat ketika kita lagi tilawah Al-Quran. Bukan cuman pas tilawah, bahkan sebetulnya kalau kita rajin berwudu, malaikat itu seneng ngedeketin kita. Karena malaikat itu pada dasarnya adalah makhluk yang suci. Jadi seneng dengan hamba-hamba yang bersuci. Nah, hari ini kita akan coba baca satu hadis lagi tentang pentingnya berwudu. Baik ketika kita mau baca Quran, apalagi pastinya pas kita mau sholat, bahkan bukan dalam rangka apa-apa gitu. Kita sekedar kayak pengen wudu aja, karena emang kita senang dengan berwudu. Di sini tuh ada sebuah hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Ini hadis riwayat Muslim. Suatu saat Uqbah bin Amir mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang kayak nongkrong gitu bersama beberapa orang sahabat. Nabi bilang gini, "Ma min muslim yatawadda fayuhsinu wudu'ahu summa yaqumu fayusalli raka'atain mukbilun 'alayhima biqalbihi wa wajhihi illa wujibat lahul jannah." Kemudian Uqbah bin Amir bilang, "Ma ajwadu hadhih." Duh, bagus banget ini amalnya. Atau kalau bahasa kita, keren ya amal ini bisa bikin orang masuk surga hanya dengan berwudu dan sholat dua rakaat. Tiba-tiba di sebelahnya Uqbah bin Amir ada orang mengatakan, "Qoblaha ajwad," ada lagi yang lebih keren. Ternyata yang ngomong kayak gitu adalah Umar ibn Khattab. Tadi aku terjemahin gak sih? Enggak, ini waksa itu. Oke. Aku terjemahin dulu ya, yang pertama hadisnya. Hadis yang pertama tadi ini nih. "Ma min muslim yatawadda fayuhsinu wudu'ahu summa yaqumu fayusalli raka'atain mukbilun 'alayha 'alayhima biqalbihi wa wajhihi illa wujibat lahul jannah." Siapapun di antara muslim yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian dia berdiri untuk melaksanakan sholat dua rakaat, artinya sholat sunnah. Ini bisa disebut dengan sholat sunnah syukur wudu, bisa disebut dengan sholat sunnah mutlak atau apapun. Dalam keadaan menghadap kiblat hati dan wajahnya, artinya melakukannya dengan khusyuk, maka wujibat lahul jannah, maka dia mendapatkan hak untuk masuk ke dalam surga. Lalu tiba-tiba Uqbah bin Amir bilang, "Ma ajwadu hadhih," wah keren banget nih amalnya nih. Tiba-tiba ada seorang laki-laki di sebelah Uqbah bin Amir bilang, "Qoblaha ajwad," yang sebelumnya lebih keren lagi. Ternyata laki-laki itu adalah Umar bin Khattab. Umar bilang, "Tadi sebelum kamu datang Nabi bilang gini, 'Ma minkum min ahadin yatawadda fayusbighul wudu summa yaqul ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyuha syaa'." Kata Nabi, tidaklah seseorang di antara kalian berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian dia mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh," kecuali dibukakan baginya pintu-pintu surga yang delapan, dan dia akan masuk ke dalamnya dari pintu mana yang dia kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Ini diantara keutamaan berwudu. Jadi kita kayak hanya sekedar berwudu dengan menyempurnakan wudunya. Arti menyempurnakan wudu bukan asal-asalan, dari mulai tangan, kemudian hidung, kemudian mulut, kemudian wajah, kemudian lengan, kemudian kepala dan telinga, kaki, semuanya disempurnakan. Ada orang kadang-kadang wudu itu cuma asal basah aja, dia nggak sampai masuk ke ruas-ruas kulitnya, ke pori-porinya. Kayak misalnya dia hidung cuma gitu doang, harusnya dia apa kayak menghirup airnya semampu dia pastinya. Kalau kita bisa menyempurnakan wudu ketika kita sedang berwudu, ntar ada pedagang peyem lewat. Ya mang, suaranya kayak pakai mic ya, keras banget sih. Pakai tawa dan surround gitu. Dolby pakai reverb dah. Apa ceritanya? Kalau kita nyempurnain wudu ketika kita berwudu, terus udah gitu kita sholat dua rakaat, atau sekedar menyempurnakan wudu terus kita bilang asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh, maka 8 pintu surga itu terbuka untuk kita dan kita nanti boleh masuk dari pintu mana aja. Keren gak sih? Ini sekedar wudu doang. Makanya dalam acara tilawah satu lembar dan sambil ngopi dan apa nih, sarapan ala kadarnya, kita bisa belajar tentang keutamaan-keutamaan dari amal soleh yang berkaitan dengan tilawah. Hari ini kita masih membaca tentang masalah keutamaan berwudu. Oke, sekarang kita lanjut tilawah lembar ke berapa, Rifat? Lembar ke 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Fawailun lilladhina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yakuluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailun lahum كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Nah, ini demi pencitraan. Kenyataannya adalah bala-bala sama kopi.